السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الدين، أعزني الله وإياكم على حاضرين الحاضرات من رحمة الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah topik yang mengingatkan tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya terlalu banyak dalil baik dari dalam Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan keutamaan berdakwah. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaknya ada di antara dari kalian sebagian kaum atau sebagian orang yang menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah mensifati orang-orang yang berdakwah, yang menyeru kepada kebaikan, yang mencegah dari kemungkaran dengan sifat al-muflihun, yaitu orang-orang yang beruntung. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Sungguhnya kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di hadapan manusia. Apa sifat kalian? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yaitu kalian menyeru kepada kebaikan dan kalian mencegah dari kemungkaran. Oleh karenanya ikhwani fillah sania Allah wa iyyakum, umat ini disifati dengan umat terbaik tatkala umat ini berdakwah, tatkala umat ini menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak yang menjelaskan akan keutamaan dakwah ila Allah. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Bahwasanya keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah yang tidak berilmu sebagaimana perumpamaan bulan purnama dibandingkan seluruh bintang yang ada. Kenapa? Karena seorang yang alim itulah dia yang berdakwah, dialah yang akan menerangi kegelapan manusia sebagaimana rembulan purnama yang memberi penerangan di atas muka bumi ini. Adapun jutaan bintang, jutaan ahli ibadah, mereka tidak akan bisa memberi penerangan di atas muka bumi ini. Hanya orang alim yang berdakwahlah yang bisa memberi penerangan, petunjuk, ya, kepada umat manusia yang tenggelam di atas gelap gulita. Cukuplah ini merupakan keutamaan dan pendorong motivasi bagi orang-orang untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan berdakwah di jalan Allah. Akan tapi ada satu hadis yang membuat saya merenungkan akan agungnya hadis ini yang menunjukkan akan keagungan dakwah ila Allah. Itu sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyeru kepada kebaikan, kebaikan apa saja, maka bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Orang yang beramal juga dapat pahala dan dia juga mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Ini hadis yang agung dan sangat luar biasa yang berikan bagaimana keutamaan seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan para nabi, bagaimana kedudukan para rasul yang tugas mereka adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. yang seorang tatkala dia terjun di medan dakwah, sungguhnya dia telah melakukan tugas para nabi. Dia bekerja sebagaimana kerjanya para nabi. Itulah yang selalu menyibukkan para nabi dan rasul berdakwah dan berdakwah menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan jika antum berdakwah kemudian alhamdulillah dengan dakwah antum ada seorang yang salat. Kita tahu bagaimana pahala salat, bagaimana ganjaran yang Allah sediakan bagi orang yang salat. Kemudian gara-gara antum dia mendapatkan hidayah, kemudian dia sholat setahun, dua tahun, tiga tahun. Subhanallah. Betapa banyak pahala yang mengalir kepada antum tatkala itu. Kemudian setelah antum meninggal dunia, dia masih hidup. Antum dalam kuburan, pahala terus mengalir. Bukan pahala sembarangan, pahala sholat. Oleh karenanya sungguh menakjubkan tatkala ada seorang ya, seorang wanita sebagian dikabarkan oleh Syekh Abdul Razak, Hafizahullah Ta'ala. Ada seorang wanita yang cerdas. Namun dia memilih untuk mengajari anak-anak SD atau anak-anak TK. Tatkala ditanya, kenapa ukhti mengajar anak-anak TK atau anak-anak SD? Dia katakan, saya ingin mereka belajar Al-Fatihah dari saya. Saya ingin saya yang mengajari mereka Al-Fatihah. Bukan orang lain yang mengajar mereka. Ini metode apa namanya berpikir yang sangat cerdas. Ya. Metode ekonomis istilahnya. Ya. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena jika anak-anak tersebut belajar Al-Fatihah dari wanita ini, kemudian akhirnya mereka sholat seumur hidup, maka pahala Al-Fatihah terus mengalir kepada wanita ini. Karena dia yang pertama kali ngajari Al-Fatihah. Bagaimana lagi jika antum kemudian menyuruh orang dari kesyirikan menuju tauhid? Antum tahu besar keutamaan tauhid. Luar biasa keutamaan tauhid. Dengan adanya tauhid bisa menghancurkan dosa-dosa. Dengan adanya tauhid Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan seorang hamba tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian ada seorang terjerumus dalam kesyirikan, antum jelaskan tentang tauhid. Kemudian dia pun kenal tauhid, kemudian dia dengan tauhid bersama dia selamanya sampai meninggal dunia. Subhanallah, bertahun-tahun pahala terus mengalir kepada antum. Pahala yang bukan ringan tapi pahala tauhid. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang sangat agung yang menjelaskan bagaimana kepada kita, menjelaskan bagaimana keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang pertama kali mengajarkan umat ini. Yang mengajarkan Islam, yang mengajarkan tauhid kepada umat ini. Oleh karenanya seluruh amalan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak zaman Nabi Muhammad, mulai Abu Bakar, Khadijah sampai hari kiamat, seluruh umat Muhammad seluruh pahalanya mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama menyebutkan merupakan perkara yang bid'ah kalau kita kemudian mengirim Al-Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu mengirim Al-Fatihah. Antum baca otomatis pahalanya mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang pertama kali mengajarkan Al-Fatihah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pertama kali mengajarkan segala bentuk ibadah. Oleh karena seluruh amalan kita yang kita lakukan, baca Quran, sholat, semuanya ikut mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Dari sini pula kita sadar kesalahan sebagian orang. Sebagian saudara-saudara kita yang mereka menyatakan bolehnya mencari berkah dari jasad, dari tubuh, dari keringat atau sisa air minum para kiai. Kalau kita tanyakan kepada mereka, apa dalil antum mengatakan boleh mencari barokah dari keringat orang kiai atau dari bekas minum seorang kiai? Kata mereka, kita kiaskan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bagaimana antum mengkiaskan seorang kiai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya, kalau kita tanya kepada mereka lagi, sesungguhnya mereka tidak punya dalil kecuali kias. Akan tapi, kita bantah mereka. Kita katakan kepada mereka bahwasanya kias dalam masalah usul fikih dibangun di atas empat rukun. Kias itu dibangun di atas empat rukun. Saya harap para hadirin ya, agar sabar ya, untuk memahami hal ini. Kias dibangun di atas empat rukun. Pertama, hukum yang diambil. Ya. Dalam hal ini, yaitu bolehnya mengambil barokah dari kiai atau bekas air minumnya. Kemudian al-maqis. Kemudian al-maqis alaihi, kemudian illatun jami'ah. Al-maqis, siapa yang dikiaskan kiai? Kiai dikiaskan kepada siapa? Ke al-maqis alaihi dikiaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikiaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada ilahnya, ada ilah yang sama di antara Nabi dengan Pak Kiai ini. Apa ilahnya? Kesolehan. Kesolehan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang soleh, kita boleh mengambil barokah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Pak Kiai. Kita boleh mengambil barokah dari Pak Kiai karena sama-sama soleh sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan ini kias yang sangat jauh berbeda. Sejauh langit dan bumi, sejauh timur dan barat. Bagaimana kita mengkiaskan seorang kiai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya orang-orang yang menyatakan boleh mengambil barokah dari seorang kiai, sungguhnya dia sedang merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kiai yang tidak tahu bagaimana hakikatnya. Jangankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang Umar bin Khattab pernah berkata, "Law wuzina imanu Abi Bakrin ma'a imani al-ummah, la rajiya imanu Abi Bakrin." Kalau seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, maka masih lebih berat imannya Abu Bakar. Masih lebih berat imannya Abu Bakar, iman yang sangat luar biasa, iman yang sangat kokoh. Tidak ada yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia benarkan. Bahkan tatkala peristiwa yang sangat genting, tatkala peristiwa Isra Mi'raj, di zaman itu ya ikhwan, belum ada sepeda, belum ada mobil, belum ada HP, belum ada pesawat. Itu bayangkan ya, Nabi kemudian dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik langit ketujuh dalam waktu kurang dari satu malam. Ini kejadian yang sangat luar biasa di zaman itu. Zaman sekarang saja aneh luar biasa. Apalagi di zaman dahulu yang belum sepeda saja belum ada. Luar biasa tadi. Bagaimana bisa dalam waktu kurang dari satu malam kemudian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik tujuh kemudian turun? Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam sejarah, dalam sirah nabawiyah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam baru pulang dari Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan Abu Jahal. Dengan Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Siapa? Abu Jahal yang paling benci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal bertanya kepada Nabi, "Dari mana engkau?" Maka Nabi menceritakan kondisi yang sebenarnya. "Saya tadi malam dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik langit ketujuh kemudian balik." Abu Jahal tercengang, "Benar ini? Benar. Tunggu Muhammad. Kalau saya kumpulkan penduduk kota Mekah di hadapan kamu, kamu enggak berubah ceritamu?" "Enggak." "Kamu tidak berubah." Ini kesempatan untuk mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita aneh. Cerita yang sangat aneh luar biasa. Akhirnya Abu Jahal pun mengumpulkan penduduk kota Mekah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan, "Ayo Muhammad, ceritakan apa yang telah kau alami." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan bahwasanya tadi malam saya berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit ketujuh kemudian balik. Subhanallah. Baini musaffiqin wa kaffi hairin. Tatkala itu kemudian orang-orang penduduk Mekah pun ada yang ketawa. Ada yang terheran-heran, tercengang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar aja ini orang. Bayangkan. Di zaman itu sampai-sampai sebagian orang murtad tatkala itu. Murtad tatkala itu. Akhirnya mereka pun datang menemui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, orang-orang kafir. Menyampaikan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sahabatmu Muhammad ya, sekarang telah menyatakan demikian dan demikian ya. Kalau kemarin masih baik-baik, sekarang sudah mulai aneh ya." Bayangkan dia mengatakan, "Semalam perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik langit tujuh bolak-balik." Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya, kalau lebih daripada itu akan saya benarkan. Aku telah benarkan dia bahwasanya khabar telah turun dari langit kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Oleh karena Abu Bakar dikenal dengan As-Siddiq. Itulah iman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai-sampai ada yang mengatakan, seandainya tabir gaib itu dibuka kepada Abu Bakar, tidak akan berubah imannya. Karena saking tingginya imannya. Radiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Dan nama yang pertama disebut oleh Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di surga. Meskipun demikian hebatnya iman Abu Bakar, meskipun dijamin masuk surga, tidak ada seorang sahabat pun Kemudian datang ke Abu Bakar, kemudian pijit-pijit Abu Bakar, cari keringatnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Atau kemudian, "Bu, minum, sisanya saya minta." Enggak ada salat itu. Tidak ada yang kemudian memperebutkan sisa minum Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada, tidak seorang sahabat pun. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang telah dijamin masuk surga, tidak ada seorang pun dari sahabat maupun tabi'in yang berjumpa dengan Umar kemudian datang ke Umar bin Khattab, kemudian mencari barakah Umar radhiyallahu ta'ala anhu, mengambil sisa bajunya, mengambil sisa piringnya, mengambil, tidak ada. Tidak ada. Kalau Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang demikian tingginya imannya, tidak bisa dikiaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar radhiyallahu ta'ala adalah satu hasanatun min hasanatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar itu hanyalah satu kebaikan dari miliaran kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu saja dari itu. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan seorang kiai yang di zaman sekarang ini yang kita tidak tahu imannya bagaimana? Bagaimana akhir hayatnya? Apa kiai ini benar-benar kiai atau dukun, kita enggak tahu. Kemudian apakah dijamin masuk surga, kita pun tidak tahu. Tidak tahu kita. Bagaimana mau disamakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kiai ini saja tidak pantas untuk disamakan dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, apalagi disamakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya seperti saya katakan, seorang yang menyamakan antara kiai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya telah merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjatuhkan level nabi yang sangat tinggi disamakan dengan kiai zaman sekarang ini. Mereka tidak kehabisan hujah. Kita bilang, kalau gitu tidak mungkin kamu samakan, ini kias ma'al farik. Tidak mungkin antum samakan antara kiai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya hujah, kata mereka, maksud kami bukan tingkat keimanan. Kami samakan nabi, kami samakan kiai dengan nabi bukan karena tingkat keimanan yang sama. Akan tapi karena asal keimanan. Sama-sama ada asal kesolehan. Ibaratnya kalau pohon kelapa yang tinggi dengan pohon kangkung sama-sama ada akarnya. Ya. Pak Kiai pohon kangkung, Nabi sallallahu alaihi wasallam pohon kelapa, sama-sama punya akar. Ya inilah gara-gara sama akarnya ini kami samakan antara kiai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang kalau begitu perkaranya, kita semua juga punya akar kesolehan. Kita ini orang soleh enggak? Kita ini orang muslim enggak? Kita orang muslim atau orang kafir? Orang muslim, kita punya akar kesolehan. Seluruh kita yang hadir ini seluruhnya, ibu-ibu bapak-bapak seluruhnya juga punya akar kesolehan. Kalau bisa dikiaskan Pak Kiai sama Nabi, kita pun dikiaskan. Kalau gitu marilah kita kumpulkan air liur Lombok Timur berbarokah. Dijual satu botol cuma 5.000 rupiah. Karena yang perkaranya demikian. Oleh karena ikhwani fillah sanallahu iyakum, ya. Tatkala kita memperhatikan hadis tadi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa yang beri petunjuk kepada kebaikan, maka bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Kita tahu bagaimana keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tahu pula bagaimana keagungan para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mereka adalah generasi pertama yang menyebarkan agama ini. Murid-murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang langsung melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sama antara kita dengan para sahabat yang melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melihat langsung mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya berbeda. Apakah sama antara kita dengan Nabi yang gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita bisa lihat di alam nyata bagaimana murid-murid Syekh bin Baz rahimahullah. Contohnya seperti Syekh Abdul Muslim Abad, murid Syekh bin Baz. Bagaimana akhlaknya, bagaimana ilmunya? Mirip dengan gurunya. Mengambil ilmu dari gurunya, mengambil akhlak dari gurunya. Maka kita jangan heran tatkala melihat sejarah para sahabat yang seakan-akan seperti sebuah dongeng. Perjuangan mereka, bagaimana waktu yang mereka habiskan untuk berdakwah, harta yang mereka habiskan untuk berdakwah, seakan-akan seperti sebuah dongeng. Kita jangan heran. Jangan kiaskan dengan kita yang amburadul seperti ini. Tidak sama. Karena para sahabat gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka memiliki kemuliaan yang sangat mulia berdasarkan hadis, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa beri petunjuk maka bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Para sahabatlah generasi yang pertama yang mendakwahkan Islam ini, sehingga seluruh pahala yang mengalir dari umat-umat setelah para sahabat mengalir kepada para sahabat sebelum mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan para sahabat. Oleh karena jangan heran tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Kalau seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sama dengan infak segenggam atau dua genggam gandum yang diinfakkan oleh para sahabat. Kalau kita punya emas sebesar gunung Uhud yang panjangnya 8 kilo atau 7 kilo, yang lebarnya kira-kira 2 kilo, kira-kira berapa ton ini? Siapa yang pernah timbang? Banyak sekali. Kalau kita punya emas sebesar itu, apa yang kita lakukan? Saya tahu bapak pasti poligami. Emas yang begitu banyak yang kita miliki, kalau kita infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan sama dengan infak segenggam sahabat. Tidak akan sama. Allah membedakan, Rasulullah membedakan antara para sahabat dengan kita. Mereka yang berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang berkata, coba kalau saya dulu hidup di zaman Nabi, mungkin jadi sahabat. Kita bilang belum tentu. Bisa jadi pengikut Abu Jahal, Abu Lahab. Karena fitnah yang begitu luar biasa. Siapa yang bisa coba antum dikatakan Nabi Rasul Muhammad kemarin berjalan dari tadi malam katanya berjalan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik langit 7 bolak-balik. Antum tatkala itu bayangkan belum ada pesawat, belum ada sepeda, kira-kira antum kayaknya Abu Jahal lebih benar deh. Dan antum bisa berubah. Makanya para sahabat luar biasa iman mereka. Berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ujian yang sangat berat. Apalagi tatkala awal-awal berdakwah di kota Mekah, ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tatkala baca Quran dipukul oleh orang-orang kafir Quraisy sampai pingsan. Besoknya tidak mau ngalah, baca lagi biar dipukul lagi, pingsan lagi. Subhanallah. Kita sekarang baca Quran di mana saja bebas, enggak ada yang mukul, toh tidak baca Quran juga. Jadi ikhwan fillah, sini kita tahu bagaimana kedudukan para sahabat. Oleh karenanya pantas tatkala Allah mengatakan mensifati bagaimana para sahabat, merekalah yang berdakwah di jalan Allah. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian, ini khitab pertama kali diturunkan kepada para sahabat. Kalian wahai para sahabat Nabi, tatkala turun ayat ini, yang dengar ayat ini siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Allah, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Ini tazkiyah, rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Bukan cuma tazkiyah, rekomendasi dari Allah, rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Karena Nabi yang mendidik mereka. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Generasi sahabat generasi terbaik. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala mempersyaratkan kalau kita ingin masuk surga, harus ikut sahabat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Kata Allah, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, dari kalangan muhajirin kaum ansar. Dari kalangan muhajirin, kalangan ansar. Ribuan para sahabat dari kalangan muhajirin dan kaum ansar. Radiyallahu anhum waradu'an, mereka jelas diridhai oleh Allah dan mereka ridho kepada Allah. Adapun kita yang setelah para sahabat, Allah kasih syarat. Walladzina taba'uuhum biihsan. Demikian juga orang-orang yang ikut para sahabat. Bayangkan. Untuk bisa diridhai oleh Allah, Allah kasih syarat. Harus ikut para sahabat. Para sahabat sudah jelas, kita belum jelas. Kalau mau jelas harus ikut yang jelas. Siapa para? Para sahabat. Kalau tidak ikut yang jelas, tidak akan jelas kita. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azami wa rahayakum. Bagaimana mereka tidak menjadi generasi yang terbaik? Mereka, guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat pertama kali turun kepada mereka. Merekalah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengawasi. Kalau ada salah diberitahu, kalau ada kesalahan ditegur. Bagaimana tidak jadi generasi terbaik? Yang ngawasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngawasi, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin langsung mengawasi penerapan praktek para sahabat radhiyallahu taala anhu. Allah langsung mengawasi. Oleh karenanya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu melakukan azal. Saya rasa sudah paham makna azal. Yaitu mengeluarkan sesuatu di luar sesuatu. Yang paham sudah paham, yang tidak paham biar aja tidak paham. Jabir mengatakan kami dahulu melakukan itu. Kenapa? Tidak. Hukumnya halal. Kenapa? Al-Qur'anu yanzil, Al-Qur'an sedang turun. Artinya apa? Kalau seandainya hukumnya haram, Allah pasti turunkan ayat menegur kami. Kalau seandainya haram, Allah pasti turunkan ayat untuk menegur kami. Namun tidak turun ayat berarti hukumnya halal. Menunjukkan kita dapati dalam beberapa sejarah para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mereka lakukan kesalahan, Allah tegur mereka. Oleh karenanya, bagaimana kita bayangkan kepada suatu umat yang sangat luar biasa iman mereka, dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diawasi langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilakukan lagi, mereka adalah umat terbaik. Kemudian datang orang-orang Syiah yang menyatakan bahwasanya para sahabat seluruhnya kafir kecuali 8 orang. Kecuali berapa? 8 orang. Yang paling baik di antara mereka mengatakan kecuali 18 orang. Tambah 10 deh. Ini yang paling baik di antara orang Syiah. Bayangkan. Nabi tidak berhasil berdakwah, semuanya kafir kecuali 18. Mereka menggambarkan bahwasanya para sahabat bermusuh-musuhan dengan Ahlul Bait, dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Begitu banyak riwayat dusta yang mereka sebarkan. Rawi-rawi pendusta di antara mereka. Namun sejarah tidak bisa dipungkiri. Bagaimana jalinan persahabatan antara para sahabat dengan Ahlul Bait? Kita tahu bagaimana Ali bin Abi Thalib menamakan anak-anaknya dengan nama-nama para sahabat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu punya anak yang beliau namakan Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib punya anak yang namanya Umar. Ali bin Abi Thalib punya anak yang namanya Utsman. Subhanallah. Antum kalau punya anak kasih nama Firaun? Kalau memang Ali bin Abi Thalib benci kepada Abu Bakar, ngapain kasih nama anaknya Abu Bakar? Sebagian orang Syiah mengatakan itu hanya siasat Ali. Siasat Ali. Kita bilang ini penghinaan. Ali bin Abi Thalib orang yang berani, bukan penakut. Kemudian ngapain dia korbankan anaknya dinamakan Firaun demi untuk siasat? Sebenarnya ini kenyataan tidak bisa dipungkiri. Kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, Ali bin Abi Thalib merupakan mertuanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini tidak bisa dipungkiri oleh orang-orang Syiah. Oleh karena ikhwani fil azan Allahu hayakum, Syiah tidak punya senjata kecuali sejarah-sejarah. Oleh karenanya kita ahlu sunnah, tatkala ada sejarah-sejarah yang datang dari buku-buku Syiah, kita periksa sebagaimana kita periksa hadis. Karena mereka membangun di balik sejarah itu hukum-hukum yang berbahaya. Dengan versi-versi mereka. Ikhwani fillah fatifiddin azani wa'alaikum para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita mengetahui bahwasanya para sahabat merupakan generasi yang sangat mulia dengan hadis tadi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang beri petunjuk kepada suatu kebenaran, bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Dari sini kita tahu bagaimana keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kita tahu bagaimana keagungan para sahabat, dan juga kita tahu bagaimana ya mulianya para dai, para ustaz yang mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, beri petunjuk kepada umat, beri petunjuk kepada masyarakat. Kita tahu bagaimana kemuliaan mereka. Dan mereka adalah pewaris para nabi. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tentang metode dakwah yang pernah dijalankan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga waktunya cukup ya. Karena tatkala kita berdakwah, tatkala kita semangat berdakwah, kita juga harus tahu rambu-rambu berdakwah. Tidak boleh semua orang ya berdakwah kalau tidak memiliki metode dalam berdakwah. Karena bisa jadi kerusakan yang ditimbulkan lebih parah dari lebih banyak daripada kebaikan yang diharapkan. Oleh karenanya kita berusaha mempelajari metode-metode berdakwah agar kita bisa berdakwah dengan cara yang benar. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit contoh metode dakwah yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam, sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Yusuf. Yang sebagian ulama menyatakan surat ini dengan nama surat dakwah. Karena di akhir dari surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah bahwa ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah, aku bersama orang bersamaku. Jadi di akhir surat ini ada isyarat tentang masalah dakwah. Dan dalam surat ini pun diceritakan bagaimana Yusuf alaihissalam berdakwah kepada dua orang yang dipenjara. Sebelumnya kita tahu bahwa sebab Yusuf alaihissalam dipenjara karena dia telah dirayu oleh seorang permaisuri yang sangat cantik jelita, sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Yusuf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwab wa qalat hayta lak. Qala ma'adha Allah. Innahu rabbi ahsana maswaya, innahu la yuflihu adh-dhalimun." Allah mengkisahkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik jelita. Dan ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf merupakan ujian yang sangat berat. Sebagaimana disyarahkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Jawabul Kafi, demikian juga oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya. Dan saya harap ikhwah sekalian kembali kepada dua kitab ini menjelaskan bagaimana beratnya ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam tatkala dibuang oleh saudara-saudaranya dalam sumur, dia sabar, tapi sabarnya terpaksa. Sabarnya terpaksa, seperti kita kena penyakit, ya sabarlah, terus bagaimana lagi? Ya sabar gimana? Harus sabar. Tetapi pada ujian yang kedua ini, ujian tatkala datang wanita cantik di tempat yang tidak ada orang melihat mereka berdua ini, dikatakan sabru ikhtiyari. Ini bisa dia sengaja untuk bersabar, tidak terpaksa untuk bersabar. Bisa saja dia melanggar, bisa saja dia bermaksiat, namun dia paksa dirinya untuk bersabar. Dan sabar jenis kedua lebih mulia daripada sabar yang pertama. Ya, ada orang yang tidak bermaksiat, kemudian tidak minum bir, tidak berzina. Kenapa? Karena tidak punya uang untuk beli bir, tidak punya uang untuk berzina. Saya sabar ya, terpaksa karena memang tidak ada uang. Tapi ada orang yang punya uang, ya. Dia telpon sana cewek, telpon sini, dia sabar. Ini orang yang hebat ini, orang hebat ya. Ini yang sangat hebat. Terlebih lagi kesabaran Yusuf alaihissalam pada kondisi yang sangat berbahaya, yaitu tidak ada yang lihat. Oleh karenanya Allah memuji orang-orang yang takut kepada Allah tatkala tidak ada yang melihat. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah tatkala tidak ada yang melihat mereka, bagi mereka maghfirah, ampunan yang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah demikian juga Sa'di menyebutkan beberapa jenis cobaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Pertama, ikhwani fil azan ya Allah, Yusuf adalah laki-laki yang sangat tampan. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW tatkala Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat Nabi Yusuf di langit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad u'tiya syatrul jamal atau syatrul hasan." Sungguhnya Nabi Yusuf alaihi salam telah diberikan setengah ketampanan. Setengah ketampanan. Kalau kita seperberapa? Setengah ketampanan buat Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagian para muhadithin mengatakan setengah ketampanan penduduk manusia yang ada di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Itu setengahnya dikumpulkan buat Nabi Yusuf, setengahnya dibagi-bagi. Tampannya luar biasa. Sampai-sampai tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi." Rawada, antum banyak yang sudah tahu bahasa Arab, ya. Rawada itu ala wazan fa'ala. Dan asalnya mufa'ala, fa'ala itu dari dua sisi. Ada fi'il timbul dari dua sisi. Seperti jahada mujahada, jadi ada perlawanan dari dua sisi, perang dari dua sisi. Dalam ayat ini Allah mengatakan wa rawadathu, sang wanita merayu Yusuf. Namun Allah menggunakan lafal rawada, seakan-akan ada Yusuf juga merayu. Padahal Yusuf alaihissalam tidak merayu. Kata Imam Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir, beliau menyatakan karena ketampanan Yusuf itulah yang merayu siapa? Yang merayu sang permaisuri. Seakan-akan Yusuf merayu, padahal tidak merayu. Tapi karena saking tampannya Yusuf alaihissalam, sehingga seakan-akan dia yang merayu sang wanita. Dan kita tahu ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum, wajah yang tampan itu merupakan ujian tersendiri. Kalau orang wajahnya jelek, dia enggak mungkin goda-goda wanita. Dia enggak mungkin suit-suit perempuan, sabar-sabar saja, terpaksa sabar. Tapi kalau wajahnya tampan, dia pede-pede aja di depan cewek, orang akan datang kepada dia. Ini cobaan. Orang tampan punya cobaan tersendiri. Makanya antum kalau lagi berkaca, wajah saya kurang tampan, alhamdulillah, itu sudah tampan itu. Kalau antum tampan lebih daripada ini, mungkin antum tidak tahu apa yang terjadi. Apalagi zaman sekarang, zaman kemaksiatan. Ini cobaan pertama dihadapi Yusuf alaihissalam. Dia seorang laki yang tampan. Yang kedua, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, yang merayu siapa? Permaisuri. Baik, saya tanya sama antum. Kalau antum jadi raja, maaf ibu-ibu ya, kalau antum jadi raja, bapak-bapak jadi raja, kira-kira cari istri yang paling cantik atau tidak? Kebiasaan raja cari istri yang paling cantik. Bikin pengumuman. Iklan di mana-mana, di seluruh masjid dipasang. Siapa yang merasa cantik silakan datang pada saya. Ini permaisuri sang raja, benar-benar wanita yang cantik jelita. Ini cobaan tersendiri. Bukan wanita biasa. Wanita yang cantik jelita. Cobaan berikutnya. Wanita ini, dialah yang merayu Yusuf alaihissalam. Ini cobaan berikutnya. Kalau laki-laki dengan perempuan, laki-lakinya pemalu, diam. Perempuan juga malu, tidak terjadi apa. Tapi kalau ternyata perempuannya yang mulai, gemetar laki-laki. Perempuannya yang mulai merayu. Asalnya perempuan itu memiliki sifat malu. Butuh untuk kita rayu. Tapi sebaliknya, ini perempuan yang merayu. Sebagaimana banyak wanita-wanita zaman sekarang ini yang kadang-kadang lebih malu laki-laki daripada perempuan. Ini wanita yang merayu. Kemudian wanita ini, dia berhias dirinya. Dia mengatakan, hai talak silakan, wahai Yusuf alaihissalam. Dalam kiraah yang lain, dia mengatakan, hi tulak, saya sudah bersiap untuk engkau, wahai Yusuf. Jadi dia sudah cantik, dia hias dirinya. Sehingga cantik di atas kecantikan. Semakin cantik dan semakin menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Ditambah dengan hal itu, waghallaqatil abwa, pintu-pintu ditutup oleh dia. Waghallaqatil abwa, banyak pintunya. Pintunya itu banyak ditutup. Ada pintu-pintu lagi tutup semua, biar gak ada yang masuk. Kalau kita kebanyakan ikhwan, pintunya cuma dua. Pintu masuk sama pintu WC. Ini pintunya banyak, jadi orang kaya ini. Jadi biar gak ada yang bisa masuk. Tidak ada yang melihat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cobaan yang berat. Kemudian cobaan berikutnya, seperti yang disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullah, Yusuf alaihissalam adalah orang asing. Orang asing, dia jauh dari negeri bapaknya, ya. Di Palestina jauh. Sehingga tatkala dia di Mesir, seandainya dia bermaksiat tidak ada yang tahu. Oleh karena kita dapati kebanyakan orang kalau mau mencuri di kampung lain. Karena kalau mencuri ketahuan di kampungnya, malu sama keluarganya. Mau mencuri ke kampung lain deh. Mau maksiat di kampung lain, biar tidak ada yang tahu. Tapi kalau ketahuan di kampungnya, malu. Oleh karena ini merupakan ujian tersendiri bagi Yusuf alaihissalam. Ujian berikutnya, Nabi Yusuf masih muda. Masih gagah. Syahwatnya masih kuat. Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad hammat bih. Sang wanita benar-benar kepingin kepada Yusuf alaihissalam. Namun adapun Yusuf juga sudah tergerak hatinya. Kata Allah, wa hamma biha. Yusuf juga sudah tergerak hatinya. Tentunya, orang tua tidak sama dengan anak muda. Orang tua kalau sudah umur 70 tahun, ya syahwatnya sudah berkurang. Girohnya dan gairahnya sudah berkurang. Meskipun ada tua-tua keladi, tapi itu keluar dari apa? Dari hukum asal. Ya. Oleh karenanya di antara orang yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, usyaimitun zanin, seorang yang tua tamu berzina. Orang yang tua sudah berzina, berat hukumannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti orang muda berzina tidak berat, orang muda berzina juga berat. Tapi lebih berat lagi kalau sudah tua, kemudian berzina. Kenapa? Karena sebab untuk maksiat sedikit. Inilah ikhwani fillah sani Allah akum, beberapa cobaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Namun karena keikhlasannya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam pun lari meninggalkan sang wanita. Sang permaisuri pun berusaha menangkap Yusuf sehingga mengoyak baju bagian belakang Nabi Yusuf alaihissalam. Tiba-tiba datang sang raja. Ketahuan dua-duanya sedang lari, kemudian hadirlah sang raja. Maka subhanallah, tatkala ketahuan, ini ketangkap basah sang wanita lagi ngejar Nabi Yusuf alaihissalam. Namun sang wanita orang yang cerdas. Dia bukan orang yang bodoh. Tidak seperti orang kalau ketahuan, ketangkap basah, maka bingung berkata. Lihatlah wanita, dia mengatakan, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayusyana wa adzabun alim. Wahai suamiku, Balasan apa yang pantas bagi orang yang ingin keburukan kepada istrimu? Bayangkan, dibalik perkaranya. Kalau enggak dipenjara, apa? Dihukum dengan azab yang pedih. Tapi kalau orang sudah bingung, pintar. Kalau orang bingung itu bingung ya, enggak tahu ngomong. Seperti pernah kejadian di kampung saya. Kampung saya antum sudah tahu mungkin. Ada pencuri ya, yang lari jam 3 malam. Apa mencuri jam 3 malam? Ketangkap sama teman-teman saya. Kamu ngapain malam-malam gini? Lari pagi katanya. Ini gelisah enggak tahu ya, diwajar sama teman-teman. Seperti juga ada orang yang misalnya apa namanya mau mencuri belimbing. Akhirnya manjat pohon belimbing. Ketahuan sama yang punya pohon belimbing. Ngapain kamu? Enggak pak, lagi cari layangan. Buat apa layangan? Buat rujak. Ketahuan bingung, karena bingung gak bisa jawab. Ada perempuan ini enggak? Dia balik perkaranya. Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayus jana au adzabun alim. Apa sih hukumannya yang pantas bagi Yusuf yang telah berusaha berbuat keburukan kepada istrimu? Akhirnya setelah dicek, ternyata sang wanitalah yang kemudian salah. Dan akhirnya wanita ini menjadi pembicaraan penduduk negeri tersebut. Mereka menggibah permaisuri. Kok bisa permaisuri ya merayu pembantunya yang tinggal di rumahnya? Jadi bahan pembicaraan. Akhirnya permaisuri mendengar gibahnya, ngerumpinya para ibu-ibu di kampung itu tatkala itu, di negeri tersebut. Maka dia pun buat makar. Falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilaihinna wa'tadat lahunna muttaka'a wa'atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj 'alayhin. Maka dia pun panggil undang seluruh wanita-wanita tetap ngerumpi tadi yang menjelek-jelekkan dia. Maka sang wanita menetapkan, meletakkan tempat-tempat yang buat sandaran, kemudian disediakan buah-buahan, disediakan pisau yang tajam agar mereka sambil ngerumpi, sambil ngobrol, makan buah-buahan. Akhirnya berkumpullah mereka sambil santai duduk, kemudian makan buah-buahan, motong-motong. Tiba-tiba kata sang wanita kepada Yusuf, wa qalat ikhruj 'alayhi, ayo keluar, lewat aja, numpang lewat di hadapan para ibu-ibu tadi. Tatkala falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara. Tatkala Nabi Yusuf nongol lewat, maka mereka pun kaget melihat ketampanan Nabi Yusuf. Maka mereka pun motong-motong apa? Tangan mereka, luar biasa. Antum lihat cewek cantik bagaimanapun, kalau ditusuk jarum antum teriak. Demikian juga seorang wanita lihat laki tampan bagaimanapun, kalau ditusuk jarum dia teriak. Tapi ini subhanallah, sampai tangan mereka potong tanpa sadar. Melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya sang wanita mengatakan, qalat fadzalikunna alladhi lumtunnani fi. Lihat itu, kalian mencela saya, kalian sendiri KO baru saya setiap hari tinggal sama dia di rumah. Gimana enggak KO, gimana enggak teler? Kalau sehari dua hari bisa sabar, sebulan dua bulan, bertahun-tahun. Saya ngelihat Nabi Yusuf, gimana tidak? Kalian baru satu detik sudah KO semuanya. Walau qad rawatuhu an nafsi fasta'sam, saya sudah berusaha merayu dia, namun Yusuf alaihissalam ya menjaga dirinya. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Kalau dia tidak menuruti ya apa yang saya perintahkan, maka dia akan dipenjara dan dia akan termasuk orang-orang yang terhina. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Atau perhatikan dalam ayat ini. Kata Yusuf, ya Rabb. Atau dia berkata kepada sang raja, Rabbi di sini apakah Allah ataupun sang raja? Ya. Asijnu ahabbu ilayya. Saya lebih senang dipenjara. Mimma yad'unani ilayhi. Daripada godaan para wanita. Allah menggunakan dhamir jamak. Yad'unani ilayhi. Ternyata setelah berkumpulnya sang permaisuri sama ibu-ibu tadi, seluruhnya bersepakat untuk merayu Yusuf. Jadi teman permaisuri seluruhnya untuk merayu siapa? Yusuf alaihissalam. Maka Yusuf mengatakan, saya lebih suka dipenjara daripada dirayu oleh wanita-wanita tersebut. Inilah kisah kenapa Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara, dan tatkala dipenjara akhirnya dia bertemu dengan dua orang yang dipenjara bersama dia. Dan disitulah mulai metode dakwah yang dilakukan oleh Yusuf dalam mendakwahi dua orang ini. Akan saya jelaskan berikut ini ya. Saya harap ikhwah sekalian dan akhwat sekalian berusaha mengambil faedah dari metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam agar bisa kita terapkan tatkala kita berdakwah di masyarakat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Ada dua orang pemuda yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Dua orang pemuda ini datang mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Nabina bi ta'wili inna naraka minal muhsinin. Yang satu berkata, wahai Yusuf, saya melihat dalam mimpiku saya a'siru khamra, saya memeras anggur untuk dibikin bir khamr. Yang lain berkata, yang laki-laki kedua berkata, saya melihat dalam mimpi saya mengangkat roti di atas kepalaku, kemudian datang burung memakan roti tersebut. Nabi ta'wili, wahai Yusuf, kabarkan apa sih ta'bir, ta'wil dari mimpi kami berdua ini. Subhanallah, Yusuf lagi di penjara bersama mereka. Datang dua orang, orang musyrikin. Datang menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka punya kebutuhan, ingin ditakwil mimpi mereka oleh Yusuf alaihissalam. Kenapa mereka datang kepada Nabi Yusuf? Mereka punya dalil, kata mereka, inna naraka minal muhsinin. Karena kami lihat kau orang baik. Ini isyarat bahwasanya seorang da'i harus menjadi orang yang baik. Berakhlak yang mulia. Berusaha membantu sesamanya. Nabi Yusuf alaihissalam dikenal dengan orang baik. Makanya dua orang ini mau datang kepada Nabi Yusuf untuk minta pertolongan Nabi Yusuf. Adapun jika seorang da'i kemudian tidak pernah bergaul dengan masyarakat, berakhlak yang buruk, bermulut yang kotor, setiap ketemu dengan orang sangar, tidak pernah senyum, apalagi dengan pandangan mengejek, dengan wajah yang mengerikan, di mana orang mau dapat hidayah begitu caranya? Ustadznya sangar, orang takut. Tapi coba kalau seorang berjenggot kemudian senyum, manis rasanya itu. Jenggotan tapi senyum itu, subhanallah. Manis rasanya. Tapi kalau sudah jenggotan tidak senyum, wajahnya garang, orang takut. Benar-benar takut, benar. Jangankan istrinya saja takut, apalagi orang lain. Adapun Yusuf AS dikenal sebagai orang yang baik, berakhlak yang mulia. Sehingga dua orang ini tertarik datang menemui Nabi Yusuf AS. Inna naraka minal muhsinin. Kita lihat bagaimana Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, dikenal sebagai orang yang berakhlak mulia. Dikenal sebagai orang yang peduli dengan orang lain. Oleh karenanya tatkala datang Malaikat Jibril menemui Nabi SAW dalam bentuk aslinya, maka Nabi Muhammad SAW ketakutan. Kemudian lari dari Gua Hira, kemudian datang menemui Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dan berkata, inni khasyitu ala nafsi, saya khawatir sesuatu menimpa diriku. Dikatakan sebagai ulama bahwasanya Nabi Muhammad SAW takut dirinya gila karena melihat makhluk yang dahsyat, yang luar biasa. Belum diangkat menjadi Nabi tatkala itu. Apa kata Khadijah menenangkan Nabi SAW, istrinya yang sangat beliau cintai? Kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, kalla fa wallahi abshir la yukhzika Allahu abada. Kata Khadijah, wahai Muhammad, wahai suamiku, sekali-sekali tidak, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Bergembiralah engkau. Apa dalil Khadijah? Innaka latasilur rahim. Engkau wahai Muhammad senantiasa bersilaturahmi. Wa tasduqul hadis, dan senantiasa jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla, dan engkau senantiasa ya membantu orang yang belum mampu, yang belum bisa mandiri kau bantu. Wa taksibul ma'dum, bahkan engkau mencarikan harta untuk kau berikan kepada orang yang tidak punya, kerja untuk orang lain. Wa taqrid dhaif, dan engkau senantiasa memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau senantiasa membantu orang terkena musibah. Lihat sifat-sifat dasar Nabi yang diingatkan Khadijah. Khadijah mengingatkan, wahai Muhammad, kau punya sifat-sifat seperti ini. Sifat-sifat peduli pada orang lain. Sifat-sifat memikirkan kesulitan orang lain. Itu sifat Nabi SAW. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, atau khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi ini akhlak yang mulia, memberi faedah kepada orang lain. Demikian kita pun harus demikian. Tatkala kita hidup di masyarakat, berusaha membantu masyarakat yang lain, berusaha membantu kalau mereka punya kebutuhan, kalau mereka perlu bantuan kita bantu, sebagaimana Nabi SAW. Demikian juga Nabi Yusuf AS dikenal sebagai orang yang muhsin, orang yang baik, sehingga didatangi oleh dua orang ini minta untuk ditakwil atau ditakbir mimpi mereka berdua. Ini kesempatan bagi Yusuf AS. Datang dua orang musyrik, ada butuh bantuan sama dia. Kesempatan pertama saya ingin dakwah mereka berdua. Kesempatan ini lagi butuh. Kalau antum berdakwah kepada orang kaya mungkin antum diusir, tapi kalau ada orang miskin, ustaz saya ingin utang saya. Ini kesempatan dakwah. Ini lagi butuh kita. Kalau kita omong mungkin dia dengar, kesempatan dakwah. Ini dijadikan kesempatan oleh Nabi Yusuf untuk berdakwah. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa naba'tukuma bi ta'wilihi qabla ay ya'tiyakuma. Wahai dua sahabatku, mereka sedang menunggu makanan, jatah makanan di penjara. Kata Nabi Yusuf, sebentar. Tidak akan datang jatah makanan kita kecuali saya sudah mentakbir mimpi kalian berdua. Saya akan takbir, jangan khawatir. Saya akan takbir sebelum jatah makanan datang kepada kita. Akan tetapi, dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Sebelum Yusuf mentakwil mimpi mereka berdua, Nabi Yusuf alaihissalam mendakwahi mereka berdua. Namun sebelumnya dia menenangkan mereka berdua, jangan khawatir, saya akan berbicara topik yang lain, akan tapi sebelum datang jatah makanan, saya sudah mentafsirkan mimpi kalian berdua. Tenangkan hati mereka berdua, baru mulailah Yusuf berdakwah. Kata Yusuf alaihissalam, dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Sungguhnya kemampuan saya untuk mentafsirkan mimpi itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan bahwasanya kita punya Rabb, kita punya Allah Subhanahu wa taala, segala kelebihan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar dua orang ini sadar bahwasanya apa yang mereka lihat dari kehebatan Yusuf alaihissalam seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yusuf berkata, menyinggung mereka berdua. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Wahai dua sahabatku, sesungguhnya saya telah meninggalkan suatu kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka musyrikin dan mereka kafir kepada hari akhirat. Dua orang di depan ini juga musyrikin. Dua orang di depan juga tidak beriman kepada Allah, akan tapi Nabi Yusuf menggunakan kata ganti orang ketiga supaya tidak tersinggung. Kalau dia katakan kamu dua ini memang musyrikin, kira-kira oh, kaget, mungkin kabur. Nabi Yusuf membuka dakwanya dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Metode Nabi Yusuf alaihissalam, sungguhnya saya telah meninggalkan suatu kaum yang mereka berbuat syirik kepada Allah, yang mereka kafir kepada akhirat. Maksudnya antum juga gitu, tapi dengan menggunakan bahasa yang lain. Dia menceritakan tentang suatu kaum. Ya, sebelum dia mendakwahi dua orang ini, agar dua orang ini, oh ternyata Nabi Yusuf ini meninggalkan orang-orang musyrik. Dia memisahkan diri dari orang-orang musyrikin. Kenapa gerangan seperti itu? Timbul tanda tanya dalam hati mereka. Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai." Adapun saya meninggalkan kaumku. Saya mengikuti jalan nenek moyangku. Saya mengikuti jalan bapak-bapakku. Siapa mereka? Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Dan tiga nabi ini, tiga nabi yang tersohor di kalangan kaum musyrikin. Mereka tahu siapa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tahu siapa Nabi Ishak. Dan mereka tahu bagaimana Nabi Yakub terkenal. Ini juga metode berikutnya. Tatkala kita berdakwah, kita jelaskan kepada umat. Apa yang kita dakwahkan ini? Akidah yang kita bawakan ini bukan akidah yang baru. Bukan akidah karangannya Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan akidah karangannya Ibnu Taimiyah rahimahullah, kan, tapi akidah yang telah dibawa oleh para sahabat. Dan akidah yang telah dibawa oleh empat imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Bukan akidah yang baru, kita kenalkan kepada masyarakat. Apa yang kita bawa ini kita ikuti umat para salaf salih, orang-orang terdahulu. Yang para imam empat diagungkan oleh kaum muslimin secara umum. Ini metode Nabi Yusuf alaihissalam. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai. Kami tidak akan berbuat kesyirikan sama sekali. Dzalika min fadlillah alaina wa 'alan nas, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yusuf mengingatkan mereka kembali. Saya meninggalkan kesyirikan dan saya ikuti jalan para nabi. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kebanyakan orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mulai menembak mereka berdua. Setelah menyebutkan orang ketiga, mulai dia tembak dua orang ini. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, ya sahibai sijin, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, wahai dua sahabatku yang dipenjara sama-sama dengan saya di penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang berpencar-pencar, tercerai-berai, lebih baik daripada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa? Sebagian ulama menyebutkan metode ini adalah metode muqaddimah, ya, untuk mengingatkan dua orang ini. Bahwasanya Yusuf menyebutkan nasib yang sama antara dia dengan mereka berdua. Wahai penghuni penjara, saya juga menghuni penjara sebagai kalian. Menyebutkan sesuatu yang sedang digeluti oleh mereka berdua. Ada isyarat bahwasanya tatkala kita ingin berdakwah, kita terkadang butuh muqaddimah. Antum lihat tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat tongkatnya, Allah Subhanahu wa taala kasih muqaddimah. Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Karena mukjizat nanti berkaitan dengan apa? Dengan tongkat. Musa pun bercerita, semangat menceritakan. Hiya asaya tawakku 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa. Maka Nabi Musa pun bercerita, "Allah, ini tongkatku. Saya bertelekan dengan tongkat saya untuk cari makanan buat kambing-kambing saya, dan saya punya tujuan-tujuan yang lain dari tongkat saya ini." Sehingga sebagian masyayikh mengatakan, "Ya, kita sedang berdakwah kepada orang. Kita lihat apa yang sedang digeluti oleh orang itu." Kalau dia misalnya pandai berbuat tukang kayu, kita tanya, "Masya Allah, gimana kamu buat lemari ini?" Kok dia mulai semangat cerita, "Oh, karena saya menunjukkan kehebatannya tatkala buat lemari." Sehingga tatkala kita sudah dekat, baru kita sampaikan dakwah. Jadi perlu mukaddimah. Kita mungkin bertemu dengan ahlul bidah atau orang yang menyimpang, kita ajak ke rumah ngobrol-ngobrol. Tidak perlu dakwah untuk pertama kali, enggak apa, ajak ngobrol dulu, ajak ngomong sampai sudah terasa dekat baru kita mulai. Tapi kalau ada ahlul bidah lagi makan di warung, kita datang, kita bilang innal hamdalillah. Kullu bid'atin dhalalah. Gimana dia mau terima? Ini mukaddimah, gimana kamu tinggal di mana? Oh, saya juga dari Sulawesi, ngobrol-ngobrol akhirnya nanti nyambung pelan-pelan. Dengan tidak kita dulu di atas kesesatan, kita dulu di atas bid'ah. Kita tidak dapat hidayah karena ada orang yang sangar kemudian mengatakan kamu tadi, tapi kita dapat hidayah karena ada orang yang ajak ngobrol, ajak main ke rumahnya, baru kita dapat hidayah. Demikian juga tatkala kita ingin berdakwah, kita lakukan kasih mukaddimah sebelum kita masuk kepada perkara yang inti. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, "Ya sahibai sijin, wahai penghuni penjara, saya juga di penjara sebagaimana kalian. A'arbabun mutafarrihuna khairun amillahul wahidul qahhar?" Apakah Tuhan-Tuhan yang bercerai-berai sama dengan Tuhan yang Maha Esa? Tidak akan sama. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Orang mereka ini berbuat syirik. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala? Hanyalah nama-nama yang kalian namakan. Antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kalian hanya namakan nenek moyang kalian namakan ini Tuhan, padahal dia bukan Tuhan. Tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan dalil sama sekali bahwasanya ini adalah Tuhan. Kenapa? Karena mereka sungguhnya menyembah batu. Apa yang kalian sembah hanyalah batu-batu, kalian ambil dari padang pasir kemudian kalian pahat, kalian namakan ini Hubal, ini apa Tuhan apa, ini Tuhan ini dewa apa, ini dewa itu. Hanya batu-batu yang kalian pahat mungkin nama-namakan sebagai Tuhan. Mereka disebutkan tatkala ada orang Arab, sekelompok Arab yang orang-orang musyrikin, mereka tatkala bersafar mereka bawa Tuhan mereka. Tuhannya dibawa ya. Susah Tuhannya dibawa ya. Karena Tuhannya harus dijaga, jangan sampai hilang. Jadi mereka pergi bawa Tuhan. Begitu di tengah jalan Tuhannya hilang. Jatuh. Akhirnya pimpinan kaum mengatakan, "Sebentar dulu wahai kaum. Inna faqadna rabbana iltamisu rabbakum." Kita kehilangan Tuhan kita. Tolong cari Tuhan kalian. Muter sana cari-cari Tuhan. Bingung, Tuhannya hilang, enggak tahu jatuh di mana. Akhirnya ada yang dapat Tuhannya, dapat batu. Katanya, "Hei saudara-saudaraku, alhamdulillah. Saya dapat Tuhan kita. Saya sudah dapat Tuhan kita." Pada senang, "Mana Tuhannya?" Dikatakan. Yang mirip. Bukan Tuhan kita, mirip dengan Tuhan. Tuhan kita. Banyak batu yang mirip-mirip ya. Intinya apa yang mereka sembah itu batu-batu yang mereka pahat dengan mereka namakan sebagai Tuhan yang tidak dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan hujah yang kuat dari Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf mengatakan, "Ma anzalallahu biha min sultan." Tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pembeda antara akidah yang benar dan akidah yang batil, ada enggak dalilnya? Apakah ada Allah turunkan dalilnya atau tidak? Keyakinan apa saja? Kita bilang kepada masyarakat, "Antum keyakinan demikian, mana dalilnya?" akidah yang benar turun dari Allah Subhanahu wa taala atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun akidah yang batil tidak ada dalilnya sama sekali. Ini merupakan metode yang sangat mantap dalam membantah pemikiran-pemikiran yang sesat dan akidah-akidah yang batil. Karena seluruh akidah yang batil tidak dibangun di atas dalil. Seluruh akidah yang batil tidak dibangun di atas Al-Qur'an dan tidak dibangun di atas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, "Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah." Sungguhnya hukum adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Langsung Nabi Yusuf alaihi salam berbicara tentang tauhid. "Amara alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kalian kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, langsung bicara tentang tauhid. Karena dua orang ini terjerumus dalam kemusyrikan. Dan dakwah pertama yang dijadikan kesempatan untuk berdakwah oleh Nabi Yusuf alaihi salam langsung masalah tauhid. Tidak sebagaimana sebagian orang, ya nantilah tauhid, kita tunda dulu. Sampai kapan? Ya sampai kita mati mungkin, ditunda terus. Sudah menguasai kekuasaan juga tidak berbicara tentang tauhid. Bagaimana mereka ya mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala sementara hak Allah yang sangat agung mereka hinakan, tidak dipedulikan. Hak Allah yang sangat agung, tauhid, tidak mereka pedulikan. Bagaimana Allah memberikan kejayaan kepada mereka? Lihat Nabi Yusuf alaihissalam, begitu dakwah yang pertama kali beliau jadikan kesempatan adalah dakwah tauhid. Mengajak kedua orang tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang ini yang dipenjara bersama beliau alaihissalam. Demikianlah para ikhwah azani Allah wa iyyakum, para akhwati fid din azani Allah wa iyyakunna. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga dengan setelah kita mendengar dalil-dalil yang telah tadi saya sebutkan, kita termotivasi dan semangat untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tugas dakwah adalah tugas yang berat, penuh tantangan, penuh cobaan. Bagaimana tidak berat? Tugas dakwah adalah tugas para nabi, tugas para rasul, bukan kerjaan-kerjaan yang lain. Kerja dakwah kerja yang berat. Perlu kesabaran, perlu siasat ya dalam metode dalam berdakwah ya. Perlu keikhlasan yang sangat tinggi dalam berdakwah, karena memang cobaan akan senantiasa datang silih berganti. Oleh karenanya ini adalah tugas para nabi, barang siapa yang mengemban tugas ini ya maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agamanya, benar. Allah akan menjaga agamanya. Dan Allah akan menyiapkan orang-orang yang akan menjaga agamanya, kita atau yang lainnya. Kalau kita tidak mau gabung dalam rel dakwah, Allah pasti banyak orang yang mau. Masih banyak orang Allah yang Allah bisa siapkan untuk membela agama Allah. Cuma kita ingin terikut dalam rel dakwah tersebut agar kita meraih kemuliaan dan meraih anugerah pahala ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.